Al-Mu'allif rahimahullah faslun. Samil munada. Tadi cuma mau mati usul, cuma buku saya tak cari cari nggak ketemu mana buku saya. Minat samil munada termasuk masa-masa munada adalah al mustaghathu bihi. Al mustaghathu bihi. Ini termasuk macam-macam munada. Apa itu mustaghathu bihi? Qal wa huwa mustaghathu bihi itu mana? Kalau ke dalam situ ya Allah ilal muslimin. Mana itu mustaghathu bihi? Yaitu a Allahnya itu ya. Ya Allah ya Allah. Allah di sini itu mustaghathu bihi. Mustaghathu lahu adalah lil muslimin. Limin supaya masih berisi lagi. Ya Allahi itu mustaghathu bihi. Kita ini lil muslimin adalah mustaghathu lahu. Jelas ya? Ingat-ingat ini mustaghathu bihi adalah Allahi dan mustaghathu lahu adalah lil muslimin. Jelas? Jelas kan? Wis. Apa kata ini? Enggak paham. Ya Rabbi, wis nih. Ada kata-kata ini sini ya. Asin itu enggak langsung nih. Si, ada dua istilah dalam nahwu sini ya. Mustaghathu bihi dan mustaghathu lahu. Isma'na mustaghathu bihi dan mustaghathu lahu. Arti mustaghathu bihi itu apa? Zat yang dimintai. Kalau mustaghathu lahu apa? Untuk bahasa siapa? Objek apa? Apa itu? Maksudnya pertolongan diberikan kepadanya. Wait, yang dimintakan. Jadi ada yang apa namanya mustaghathu bihi itu siapa ini? Jadi ya Allah artinya ya Allah artinya Allah tolonglah lil muslimin kepada kaum muslimin. Ngerti? Jadi lil muslimin itu yang ditolong dia adalah apa? Mustaghathu lahu dan mustaghathu bihi itu apa? Adalah Allah yang menolong kita. Yang doa meminta kepada semua bahasa ini pakai apa? Asli pun doa ya Allah. Asli ya Allah tolonglah kaum muslimin. Itu asli pun doa. Cuma pakai bahasa, pakai istilah, pakai kaidah nahwu. Apa itu? Pakai istilah ini. Jelas ini insya Allah. Jelas. Kok Hasim? Jelas Hasim? Mudah-mudahan jelasnya kan tidak patut ya. Al-mustaghathu bihi wa huwa kullu ismin. Mustaghathu bihi adalah kullu ismin, setiap isim nudia yang dipanggil. Ingat ya, setiap isim yang dipanggil. Di sini yang dipanggil siapa ini? Ya Allah. Ini enggak terfokus pada Allah ya. Sebenarnya ya li Zaidin. Lah ya la Zaidin. Manggil siapa? Zaid. Ya la Muhammad. Cuma ini syirik ya. Cuma sekarang kan kalau masalah ini kan pembahasan contoh nahwu jadi gw yang lain-lain kan. Ini sekedar contoh. Jadi setiap nama yang dipanggil. Nama di sini enggak mengharuskan nama Allah. Nama Allah jelas. Kullu ismin setiap isim nudia yang dipanggil. Liyukhalliso untuk membebaskan min syiddatin dari kemelaratan, dari musibah, dari malapetaka, au yu'ina atau menolong, ala da'i masyaqqatin, menolak apa lagi? Menolak masyaqqah, menolak keberatan, menolak kemelaratan. Berarti ini bisa apa sih? Syirik ya, yang bisa menyelesaikan syiddah yang tidak mampu kecuali Allah, itu hanyalah Allah. Itu hanyalah Allah. Itu adalah mustaghatsu bihi. Itu adalah mustaghatsu bihi. Jelas soalnya, Pak? Oke, jelas. Bisa? Jelas. Mau terus nama Bar? Jangan terbar. Allah yang lupa salam-salam dan terbaik. Malam yang boleh pun ziarah pun lewat telepon. Baru ini. Nah, wala yustak malu lau. Sini bangun sini. Kiawa kau cek sini. Kadai kau tahu pun betul siapa. Apa lagi? Tak? Jalan tu sini. Oleh-oleh tahu. Wala yustak malu dan tidak boleh dipakai. Lahu dalam bab apa ini? Mustaghatsu bihi dan mustaghatsu lahu min hurufin nida, dari huruf-huruf nida, illa ya khosok, kecuali ya secara khusus. Wis ya secara khusus. Huruf nida kan banyak. Ya, banyak toh? Banyak. Tapi yang dipakai dalam bab ini hanya satu, yaitu ya opo'o. Opo'o kenapa? Ditulis li'annaha ummul bab. Li'annaha ummul bab. Sebentar. Aku tak